Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa qawluhu wujuhun yawma idzin nadhirah. Betul sampai situ? Iya. Beliau melanjutkan ke penjelasan ayat yang berikutnya setelah selesai beliau mensyarah ayat-ayat yang menetapkan sifat al-kalam bagi Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah munazzal ghairu makhluq, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya melalui Jibril alaihissalam, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian beralih ke penjelasan ayat yang berikutnya, yaitu penetapan ru'yatullah yaumal qiyamah. Itu penetapan ru'yatullah lil mu'minin, bahwasanya kaum mu'minin kelak di hari kiamat akan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih rahimahullah, wa qawluhu wujuhun yawma idzin nadhirah, dalam surat al-qiyamah. Dan wujuh, jamak dari wajah. Wajah-wajah ketika itu, di hari itu, yaitu yaumal qiyamah, di hari kiamat, nadhirah. Ay wujuh ahli sa'adah yaumal qiyamah musyriqah hasanah na'imah. Ini maknanya. Bahasanya wajah-wajah di hari itu, yaitu wujuh, wajah-wajah ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, dengan Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah, wajah mereka ketika itu nadhirah. Nadhirah itu bermakna musyriqah hasanah na'imah, yaitu bersinar wajahnya. Hasanah, penuh dengan keindahan wajah itu. Dan na'imah, terlihat penuh dengan kenikmatan, itu merasakan kenikmatan yang sangat membuat wajah-wajah itu menjadi bersinar dan indah. Demikian kondisi ahlus sa'adah, ahlul jannah, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang berikutnya, ila rabbiha nadhirah, ditafsirkan atau dijelaskan tentang ayat yang sebelumnya, Kenapa wajah-wajah ahlus sa'adah, ahlul jannah tersebut begitu indah, bersinar, dan terlihat penuh dengan kenikmatan, merasakan kenikmatan yang sangat mereka rasakan, yaitu karena mereka ila rabbiha nadhira, mereka melihat kepada Rabb mereka. Nadhira diambil dari kata an-nadhara, sebagaimana yang dijelaskan di sini, minan nadhara wal husn. Ini tadi yang dijelaskan, yaitu musyriqah tadi maknanya, bersinar, indah, dan terlihat merasakan kenikmatan yang sangat. Ila rabbiha nadhira, kepada Rabb mereka. Rabbiha di situ ha dhamir ha kembalinya kepada al-wujuh, kepada Rabb wajah-wajah itu mereka melihat. Itu wajah-wajah itu menjadi bersinar, terlihat penuh dengan keindahan karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Minan nadhar nadhirah, ini diambil dari kata atau berasal dari kata an-nadhar, yaitu melihat. Wa hakadha qawluhu jalla wa ala, begitu juga dalam ayat yang berikutnya, alal araiki yanzurun, alal araiki yanzurun. Atau sebelum kita lanjutkan, di sana ada faedah yang penting. Pada ayat di dalam surat Al-Qiyamah itu, ila rabbiha nadhirah, didahului dengan huruf ila. An-nadhar ila. Ini di dalam bahasa Arab memberikan makna melihat dan tidak bisa ditakwil. Karena di sana ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah mentahrif nadhirah bermakna muntadhirah, yaitu menunggu maknanya, bukan melihat. Ya. Dan di sini adalah tentunya tahrif yang batil. Tahrif yang batil. Karena an-nadhar ila itu maknanya adalah melihat dengan penglihatan, yaitu dengan mata. Naam. Sehingga di dalam ayat ini terdapat bantahan atau hujjah yang membantah keyakinan kaum Mu'tazilah, yang mana mereka menafikan ru'yatullah yaumal qiyamah. Kaum Mu'tazilah mereka menafikan, menolak, tidak mau meyakini bahwasanya di hari kiamat nanti kaum mukminin akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Mu'tazilah menolak hal itu. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan tegas terhadap keyakinan batil mereka. Karena an-nadhar di sini tadi salah satu sisi pendalilan untuk membantah syubhat kaum Mu'tazilah, an-nadhar dalam ayat ila rabbiha nadhirah ini dilengkapi dengan huruf ila. An-nadhar ya ila, maka bermakna ibsar dalam bahasa Arab, yaitu melihat dengan mata. Sebagaimana di dalam bahasa Arab disebutkan nadhartu ilaihi, maknanya adalah absortu. Nadhartu ilaihi, aku melihat kepadanya, maknanya absortu, yaitu melihat dengan mata. Nah, sehingga tidak bisa ditakwil sebagaimana dan tidak bisa ditahrif sebagaimana tahrif yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Wa hakadha qawluhu jalla wa ala. Begitu juga ayat yang berikutnya yang menetapkan ru'yatullah yaumal qiyamah adalah firman Allah 'alal araiki yanzurun dalam surat Al-Mutaffifin. Di dalam ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah bahwasanya ahlul jannah, mereka di hari kiamat nanti di dalam al-jannah, mereka akan berada di atas al-ara'ik, yaitu dipan-dipan. Sehingga di sini adalah bentuk atau pensifatan ahlul jannah di dalam jannah, mereka akan berada di atas dipan-dipan yang penuh dengan kenikmatan. Yanzurun alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan yang penuh dengan kenikmatan. Yanzurun, dalam keadaan mereka melihat kepada apa? Ay yanzuruna ila rabbihim, mereka melihat kepada Rabb mereka. Demikian kondisi ahlul jannah di dalam al-jannah, mereka penuh dengan kenikmatan di atas dipan-dipan mereka dan melihat kepada Rabb mereka jalla fi'ula. Wa qawluhu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini ayat yang ketiga. Lilladzina ahsanul al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, mereka akan mendapatkan al-husna ay al-jannah. Para mufassirin menafsirkan al-husna dengan al-jannah. Wa ziyadah, dan tambahan. Maka di sini Asy-Syarih menjelaskan az-ziyadah ya an-nazar ila wajhillahi jalla wa ala. Sehingga selain ahlul jannah itu mendapatkan kenikmatan berupa al-husna, apa itu al-husna? Al-jannah. Dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, buah-buahan, sungai yang mengalir padanya, ya, madu, khamr, susu, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian juga diberikan kenikmatan berupa hurul ain, bidadari-bidadari yang cantik jelita. Di samping semua kenikmatan yang sangat menyenangkan tadi, Allah berikan ziyadah, tambahan, yaitu an-nazar ila wajhillahi jalla wa ala. Itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah a'zamun ni'mah, nikmat terbesar, nikmat yang paling nikmat, yang paling lezat, yang bisa dirasakan ahlul jannah di dalam al-jannah. Qala asy-syarih hafidha rahimahullahu ta'ala, fahadihi kulluha haqqun, ini semua adalah hak benar adanya. Fahuwa subhanahu yanzuru ila ibadihi, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Wa yanzuruna ilaihi yaumal qiyamah, begitu juga sebaliknya, hamba-hamba Allah juga akan melihat kepada Allah di hari kiamat nanti. Fil jannah, di dalam al-jannah. Kullu hadza haqqun, ini semua adalah hak benar adanya dan wajib untuk diimani. Wa hadzal babu fi kitabillahi katsir, kathirun, dan permasalahan ini, pembahasan ini di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat yang belum disebutkan dan bermakna sama. Wa qawluhu ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mazid di situ adalah ru'yatullah. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka, bagi ahlul jannah, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu sekali lagi adalah a'zamun ni'mah, nikmat tertinggi, nikmat teragung, nikmat terbesar, yang paling nikmat dan paling lezat yang bisa dirasakan oleh ahlul jannah di dalam al-jannah. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika ahlul jannah melihat kepada wajah Rabbnya, melihat kepada wajah Rabb mereka, mereka lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan jannah yang lainnya. Karena ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan nikmat yang tertinggi. Maka hendaknya kita, dan ini adalah disyariatkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sering berdoa di akhir salatnya dengan doa yang panjang. Di antara yang beliau minta di dalam doa tersebut adalah wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika, dan aku minta kepadamu ya Allah ladzatan nadhari ila wajhika, kelezatan untuk bisa melihat wajahmu. Ini hendaknya kita memperbanyak membaca doa ini, di ini bisa kita baca di akhir salat, yaitu setelah membaca tasyahud, sebelum salam di tasyahud akhir. Ya. Nah, doanya panjang, awalnya adalah ya, diawali dengan beberapa lafaz, kemudian di tengah-tengah disebutkan permintaan yang seperti itu. Was'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Dan aku minta kepadamu ya Allah kelezatan untuk bisa melihat kepada wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan aku juga meminta kepadamu untuk diberikan rasa rindu untuk bertemu dengan engkau. Ya. Seorang mukmin ketika setiap detik dia hidup di dunia ini, dia merasakan rindu kepada Allah, maka dia akan memperbanyak amal-amal soleh yang dengannya dia akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang senantiasa berharap bisa berjumpa dengan Allah, bisa segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya bisa melihat wajah Allah yang maha indah, maka dia akan senantiasa tertata dan terbimbing amalannya. Berbeda dengan orang yang lupa bahwasanya kenikmatan tertinggi nanti yang dia raih itu sebenarnya adalah ini. Seorang mukmin yang seorang yang lupa dengan hal ini, lupa bahwasanya dia akan berjumpa dengan Rabb-nya, maka dia akan cenderung larut di dalam gemerlapnya dunia yang fana ini. Maka hendaknya kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tersebut. Qala syarih rahimahullah wa hakadha fi sunnati sahihah katsirun man tadabbara al-kitaba wa tadabbara as-sunnata wajada dzalika wadhihan fi kitabillah. Dan demikian di dalam sunnah yang sahihah, katsirun ya wa hakadha fi sunnati sahihah katsirun, demikian pula di dalam sunnah yang sahih, yaitu dalam hadis-hadis Rasul yang sahih, juga banyak banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang menetapkan bahwasanya di hari kiamat nanti kaum mukminin akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Man tadabbara al-kitab, barang siapa yang mentadabburi al-kitab Al-Qur'an dan mentadabburi as-sunnah, wajada dzalika wadhihan fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, akan mendapati hal itu dengan jelas di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Qur'an, dan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Fi itsbati sifat kulliha lillahi azza wa jalla, yaitu dalam permasalahan penetapan sifat seluruhnya bagi Allah azza wa jalla. Ini beliau menutup penjelasannya dengan menyebutkan kesimpulan dan rangkuman dari apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Penetapan sifat-sifat seluruhnya bagi Allah Azza wa Jal minal ilm, baik sifat al-ilm, sifat ilmu bagi Allah, wal-qudrah, sifat al-qudrah, wal-kalam, wal-ulu, ketinggian, wal-ridha, wal-ghadab, wal-dahik, wa ghairi hadha min sifatihi jalla wa ala, dan dari yang selainnya dari sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, fayajibu itsbatuha lillahi 'alal wajhil laiqi billahi subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk menetapkannya bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah penting yang harus kita pegang di dalam permasalahan al-asma wa sifat. Ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, kita menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa imraruha kama ja'at, dan membiarkan lafad dari nama Allah atau sifat Allah tersebut sebagaimana adanya, min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif, tanpa diubah-ubah dengan berbagai macam tahrif yang sudah kita ketahui, baik tahriful lafad, tahriful ma'na, ya, wala ta'til, dan tidak juga dengan melakukan ta'til, wala takyif, dan tanpa melakukan takyif, wala tamtsil. Hadzal babu wahidun 'inda ahli sunnati wal jamaah, itsbatu annaha haqqun wa ma'naha haqqun wa hiya haqqun. Bab ini adalah satu menurut ahli sunnah wal jamaah, permasalahan al-asma was sifat, menetapkan bahasanya sifat-sifat Allah itu adalah hak, maknanya hak, dan sifat itu adalah hak. Kita tetapkan bagi Allah sebagaimana adanya. Walakin la ya'lam kayfiyataha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Akan tapi, tidak ada yang mengetahui bagaimana kayfiyah sifat-sifat Allah tersebut kecuali Allah sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kita ketahui adalah lafad dari sifat tersebut dan maknanya. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah bisa dipahami maknanya. Nah, yang tidak diketahui adalah kaifiyahnya. Ma'al ilm wal imani bi annaha la tushabihu sifatil makhluqin. Dan disertai dengan ilmu dan iman bahwasanya sifat-sifat tersebut, sifat-sifat Allah tersebut tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Qala rahimahullah, kama anna dhatahu jalla wa ala la tushabihu dhawatahum. Ini. Ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka kita harus ingat juga kaidah yang terkait dengan zat Allah. Sebagaimana zat Allah Jalla wa'ala tidak menyerupai zat-zat para makhluk, fahakadha sifatuhu la tushbihu sifatihim. Begitu juga sifat Allah, sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah juga tidak menyerupai zat makhluk, maka begitu pula sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluk. Wasma'uhu wa sifatuhu kulluha haqqun. Nama-nama Allah, sifat-sifatnya semuanya hak. Yajibu itsbatuha lillahi 'alal wajhil laiqi bihi subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk ditetapkan, wajib untuk menetapkannya bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-imamu Malik wa Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Uyainah wal Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahuyah Tarahawai wal Imam Syafi'i wa ghairuhum min a'immatil Islam babuhum wahid. Beliau sebutkan di sini nama-nama para ulama salaf yang kita mengikuti mereka terkhusus dalam permasalahan akidah, terkhusus dalam permasalahan al-asma was sifat. Mereka semua manhajnya satu, prinsip mereka satu di dalam permasalahan al-asma was sifat, sebagaimana yang telah beliau jelaskan di atas. Hadzal babu wahidun yajibu itsbatu ayati sifati wa haditsiha. Bab ini adalah satu, permasalahan ini satu prinsipnya, wajib menetapkan ayat-ayat yang menetapkan sifat, begitu juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat Allah. kama ja'at 'alal wajhi al-la'iqi billahi subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin bal hiya haqqun thabitun lillahi 'azza wa jalla la yushabihu fiha khalqahu subhanahu wa ta'ala waffaqallahu al-jami'. Ya, beliau ulang-ulang lagi prinsip ini hingga lebih dari 2 atau 3 kali untuk mengokohkan prinsip ini di hati kita. Jangan sampai prinsip ini terlepas, ya. Kita harus benar-benar memegang prinsip ini. Jangan sampai kita terombang-ambing dengan berbagai macam syubhat yang di zaman ini begitu tersebar. Selesai beliau dari penjelasan dan syarah kalam muallif yang menyebutkan tentang ayat-ayat yang disebutkan padanya sifat-sifat Allah. Kemudian beliau akan beralih ke syarah dari matan yang berikutnya. Kita masuki faqrah yang berikutnya. Itsbatu sifatillahi min sahihi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam kan nuzuli wal farahi wad dhahik. Jadi sudah selesai penyebutan ayat-ayat sifat. Sekarang kita masuk ke penyebutan ahadithus sifat. Hadith-hadith yang berbicara tentang sifat Allah. Hadith-hadith yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Judul dari faqrah ini, Itsbatu sifatillahi min sahihi sunnatihi. Penetapan sifat-sifat Allah dari sunnah-sunnah Rasul yang sahih. Kan nuzul, seperti sifat an-nuzul. Wal farah, sifat al-farah. Wad-dahik, dan sifat ad-dahik. Ya, masing-masing sifat ini akan kita pelajari secara lebih rinci pada hadis-hadis yang akan disebutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala thumma fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyebutan tentang sifat-sifat Allah di dalam sunnah rasul. Fasunnatu tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu. Sunnah itu kedudukannya adalah tufassirul Qur'an. Ini yang pertama. Posisi atau kedudukan as-sunnah an-nabawiyah adalah tufassirul Qur'an. Ini kedudukan sunnah dan fungsinya. Yang pertama, tufassirul Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an. Ay tuwaddih al-ma'na al-murad minhu. Maksudnya adalah menjelaskan makna yang dimaukan dari Al-Qur'an. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang tidak bisa dipahami dengan benar dan dengan rinci kecuali dengan merujuk kepada ahadithun Nabi alaihi salatu wassalam, merujuk kepada hadith-hadith Nabi. Sehingga ini penjelasan beliau ini terkandung atau merupakan bantahan terhadap kelompok yang disebut dengan Al-Quraniyun. Kelompok Al-Quraniyun, yaitu kelompok golongan sesat yang mereka ketika beragama hanya berlandaskan atau berpegang pada Al-Quran dan tidak mau menoleh kepada sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di zaman ini banyak orang-orang yang teracuni dengan syubhat Al-Quraniyun. Naam. Padahal tidak bisa seorang beragama dengan benar kecuali juga merujuk kepada sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak bisa hanya berpegang pada Al-Quran saja. Karena di sini fungsi as-sunnah yang pertama adalah tufassirul Quran. Menafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna yang dimaukan darinya. Misalnya ayat yang tadi kita baca tentang ru'yatullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, akan mendapatkan al-husna, al-jannah, wa ziyadah, dan tambahan. Tidak tahu kita makna tambahan yang dimaksud dalam ayat tersebut apa. Baru kita ketahui maknanya kalau kita merujuk kepada sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Naam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menafsirkan az-ziyadah dalam ayat tersebut dengan an-nazar ila wajhillahi azza wajal, yaitu melihat kepada wajah Allah. Sehingga kalau orang hanya memahami Al-Quran tanpa meminta atau mengambil bimbingan dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam, dia akan keliru di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga misalnya dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah kalian kekuatan bagi mereka, yaitu untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Min quwwah, siapkanlah kekuatan. Di sini ditafsirkan, dijelaskan di dalam as-sunnah, yaitu ketika Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini, al-quwwah ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan yang dimaksud di dalam ayat tersebut, yang kita diperintahkan untuk mempersiapkannya adalah ar-ramyu. Itu kekuatan, keterampilan untuk melempar. Ini di antara bentuk penafsiran al-quwwah di dalam ayat tersebut. Wa tubayyinuhu, ini fungsi as-sunnah yang kedua. Wa tubayyinuhu, dan menjelaskan Al-Quran. Yang pertama tadi menafsirkan Al-Quran, yang kedua tubayyinuhu, itu menjelaskan Al-Quran, ai tabyin al-mujmal, tubayyin al-mujmal minhu, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal di dalam Al-Quran, yang masih disebutkan secara global. Maka perlu dipelajari dan diketahui rinciannya di dalam as-sunnah. Contohnya apa? Perintah untuk sholat. Wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Ini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mengerjakan sholat. Tapi bagaimana kaifiyah, tata cara sholat secara detail, secara rinci, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga seorang tidak akan bisa sholat kalau hanya dengan Al-Quran, tanpa merujuk kepada hadis, tanpa merujuk kepada sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Ya. Di Al-Quran disebutkan secara global saja, wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Baru kemudian di dalam sunnah, di dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah menjelaskan bagaimana tata cara mengerjakan sholat yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Watadullu alaihi, ini fungsi yang ketiga dari as-sunnah. Watadullu alaihi, ini adalah sebuah kalimat yang mencakup makna tafsir, tabyin, dan ta'bir. Jadi ini makna tadullu alaihi dan as-sunnah itu menunjukkan atasnya, menunjukkan atas Al-Quran, bermakna mencakup tiga hal tadi, tafsir, tabyin, dan ta'bir. Ta'bir adalah yang disebutkan di urutan yang keempat. Wa tu'abbiru anhu, dan as-sunnah itu menta'bir Al-Quran. Menta'birkan Al-Quran, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, makna ucapan Syekhul Islam ini, ai ya'ni ta'ti bima'anin jadidatin aw bi'ahkamin jadidin laysat fil Qur'an. Makna dari bahwasanya as-sunnah itu tu'abbir anhu, as-sunnah itu menta'birkan Al-Qur'an, maksudnya as-sunnah itu ja'at ta'ti bima'anin jadidatin aw bi'ahkamin jadidatin laysat fil Qur'an. As-sunnah menyebutkan makna-makna baru dan hukum-hukum yang baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini makna as-sunnah mentakbirkan Al-Quran, maksudnya as-sunnah itu menyebutkan makna-makna yang baru dan hukum-hukum yang baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini banyak. banyak disebutkan di dalam as-sunnah hukum-hukum syar'i yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Naam. Dan kedudukan as-sunnah atau contoh kecil misalnya, kalau kita ingin mengambil contoh, apa contoh sesuatu yang disebutkan di dalam as-sunnah tapi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an? Misalnya dalam pembahasan yang sedang kita pelajari di sini, pembahasan al-asma wa sifat. Sifat-sifat yang ditetapkan di dalam as-sunnah bagi Allah, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Misalnya sifat nuzul. Allah turun. Allah memiliki sifat nuzul. Ya. Nanti hadisnya akan kita baca insyaAllah. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Misalnya sifat ad-dohik. Allah tertawa. Ya. Ini disebutkan di dalam as-sunnah. Nah, dan posisi as-sunnah adalah semisal Al-Quran dari sisi wajib untuk meyakini dan mengimani apa yang disebutkan di dalam as-sunnah sebagaimana kita wajib mengimani apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran itu sendiri, kewajiban untuk beriman kepada perkara-perkara yang disebutkan di dalam as-sunnah. Misalnya dalam surat An-Nisa, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Itu mentaati rasul di dalam perintah-perintahnya, mentaati rasul di dalam menjauhi larangan-larangannya, dan mentaati rasul di dalam hal membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga dalam surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang rasul datang kepada kalian, terimalah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang, maka berhentilah darinya. Dan sebaliknya, Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam banyak ayat, di antaranya wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sehingga meyakini dan mengimani as-sunnah itu sebagaimana kita beriman kepada apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini dikuatkan oleh sabda Rasul yang lainnya ketika beliau bersabda, ala utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu as-sunnah. As-sunnah an-nabawiyah. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Ya. Rasulullah tidak menyebutkan hanya satu hal Al-Quran. La. Tapi beliau menyebutkan dua hal. Taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh padanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Sehingga dalam permasalahan al-asma' wa sifat juga berlaku kaidah ini. Semua yang disebutkan di dalam as-sunnah wajib untuk diimani sebagaimana wajib untuk mengimani apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadithis sihahi allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabuli wajib al-iman biha kadzalik. Dan segala apa yang Rasulullah sifatkan dengannya Rabbnya, segala sesuatu yang Allah mensifati Allah dengannya, min al-ahadith as-sihah, di dalam hadis-hadis yang sahih, al-hadith bentuk jamak dari hadis, as-sihah bentuk jamak dari sahihah. Di dalam hadis-hadis yang sahihah, allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang diterima oleh ahlul ma'rifah, yang diterima oleh para ahlul ma'rifah. Ahlul ma'rifah di sini maksudnya ahlul ma'rifah bil hadis, para ulama yang memang memiliki ma'rifah, pengetahuan dan spesialisasi di dalam bidang ilmu hadis. Wajibal imanu biha kadzalik, maka wajib untuk beriman dengannya kadzalik, sebagaimana wajib untuk beriman dengan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kadzalik maksudnya adalah kama yajibul imanu bima fil Qur'an, ya. Wajib kita beriman dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul, sebagaimana wajib kita beriman kepada sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamtsil. Kaidahnya sama, persis, ya. Tidak ada yang dibedakan, ya. Nah, dan juga terkait dengan hal ini, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya hadis-hadis Rasul yang bagaimana yang boleh dipakai untuk menetapkan sifat-sifat Allah adalah hadis-hadis yang sahih. Terlepas itu dari jenis, termasuk jenis hadis yang ahad maupun yang mutawatir. Ahlussunnah memiliki prinsip selama hadis itu sahih, maka wajib untuk kita beriman dengannya. Karena di sana ada sebagian ahlul batil yang tidak mau memakai hadis yang termasuk kategori hadis ahad dalam permasalahan akidah. Ini orang-orang Mu'tazilah. Mereka hanya mau memakai hadis yang termasuk kategori mutawatir, yaitu yang diriwayatkan dari jalan periwayatan dan jalur periwayatan yang banyak, yang tidak mungkin untuk terjadi kedustaan padanya. Ini definisi mutawatir. Hadis yang mutawatir, hadis yang diriwayatkan dari jalur periwayatan yang sangat banyak, yang di sana hilang kemungkinan atau ternafikan kemungkinan untuk para perawi itu berdusta di dalam periwayatan hadis tersebut. Adapun hadis ahad adalah hadis-hadis yang tidak termasuk kategori ini. Ya. Maka Ahlussunnah tetap memiliki prinsip tadi, menerima hadis itu walaupun mutawatir ataupun ahad. Ya. Hadis ahad pun kalau sahih, diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sahih dan terpenuhi padanya syarat-syarat sahihnya sebuah riwayat, maka Ahlussunnah wal Jamaah menerima hadis tersebut dan membangun akidahnya, keyakinannya di atas hadis tersebut. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang tidak mau memakai hadis ahad dalam permasalahan akidah. Sehingga akhirnya apa konsekuensinya? Dampak negatifnya apa dari akidah mereka yang rusak atau keyakinan mereka yang rusak, prinsip mereka yang rusak tersebut? Mereka akhirnya menolak banyak sekali sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis-hadis ahad. Ya. Sehingga mereka termasuk kaum yang terjatuh pada ta'tilus sifat, menolak sifat-sifat Allah, wa na'udzubillahi min dzalik. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.